Ada yang bertanya bagaimana bolehkah menjawab azan ketika di dalam WC? Bolehkah menjawab azan ketika di dalam WC? Menjawab azan hukumnya mustahab, tidak wajib. Berzikir dalam WC imma makruh atau haram. Haram atau makruh atau meninggalkannya afdal. Memang juga dalam hal ini tidak ada dalil khusus. Nah, di sana ada hadis Nabi kalau masuk WC cincinnya dilepas, tapi hadis itu lemah. Cincin Nabi itu ada khotam, ada pentelnya, ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada hadis kalau masuk WC dilepas, tapi lemah hadisnya. Jadi yang jadikan dalil oleh ulama bukan itu, yang jadikan dalil oleh ulama ayat wa may yu'dhim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Baik, siapa mentakdir mengagungkan ya Syekh Allah SWT mengagung hormati kepada yang lain, adalah yang memiliki keagungan, ya, kehormatan, kemuliaan. Khairun inda Rabbi, lebih baik bagi misi Rabbnya. Masuk ke dalamnya, ya, mushaf, Quran, dan kitab yang ada zikrullah, ada zikir penyebutan nama Allah, asma Allah. Nah, ada ayatnya. Baik, masuk pula di dalamnya berzikir, baca Quran dalam WC, berzikir dalam WC, menjawab azan dalam WC, menjawab salam dalam WC, itu semua terlarang. Masuk dalam bertentangan dengan takwal kudus. Ya, karena WC tempat najis, tempat mangkalnya setan. Oleh karena itu kalau kita memasukkan berdoa Allah maha udhukan dengan kubur siwan bahwa itu berlindung dari setan lagi-lagi dan wanita. Nah, tempat mangkalnya setan, tempat najis, bertentangan dengan ta'zim hurmatillah, bertentangan dengan ta'zim sya'irillah, bertentangan dengan pengagungan terhadap hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, yang pada Allah syar-syar. Nah, agama. Nah, oleh karena itu kita tahan. Jadi kalau tidak adalah WC, jadi baca, kita baca doa itu kan sebelum masuk ya. Allahumma inni a'udzu bika min al-khaba'i. Sebelum masuk bacanya. Baru masukkan kaki kiri. Nah, ketika keluar mulai dari kaki kanan, kebalikan dengan masuk ke masjid. Berzikirnya kalau di luar, di luarnya baru baca ghufrana. Jangan di dalam WC baca ghufrana. Keliru. Nah, begitu pula Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wa khaba'ith, baca sebelum masuk. Begitu pula ghufrana, baca setelah di luar. Karena di dalam dia kan terlarang. Bukan dengan ayat. Begitu pula zikir yang lainnya, buat jawab azan dan yang lainnya. Nah, jawab salam juga begitu. Nah, ya. Bersih. Jangan baca alhamdulillah lagi kalau wek. Nah, baik jawab Adam, wak Allah, wak Allah. Padahal lagi jom kok diwek. Tidak cocok, tidak apa. Hah? Bertentangan dengan takdir hormat Allah. Di mana ya? Jadi bagaimana? Sudah kita bisa dibaca dalam hati. Dalam hati tidak masalah. Diikuti dalam hati, Adam itu diikuti dalam hati ya. Nanti ketika keluar di kubur baru di tidak terlalu lama selama waktunya misalkan cuma 2 menit 5 menit misalnya itu, setelah keluar baru disusulkan di kubur menjawab adanya Allahu Akbar sampai selesai baru baca doa. Kalau lama sampai setengah jam 1 jam baru sudah jauh. Tanya. Selamat malam.